gully gully gully gully lobang, gully gully gully gully gully lobang, lobang di gali, tenggali lobang, nubuk menubuk lobang, tertutup sudah lobang yang lama, lobang baru terbuka, gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang, gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali gali gali gali gali lobang, gali gali gali gali gali lobang, gali gali gali gali gali. cantik merayunya semakin menarik. Dia memang lincah, si lincah burung merpati. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu. Thank you. dengan pedang, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Siapa? Siapa? katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Andainya kau katakan sebelum malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh I'm not afraid to die.

kecuranganmu dengan dengan air mata, dengan air mata, dengan air mata. Katanya tebu manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Menyirami hidup. Hei bagaikan heman di madu. jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. ada kebimbangan, izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang? Lebih baik putus saja sudah hubungan kita. Daripada lama-lama aku mati tersiksa. Dari cintamu padaku, hartalah semata yang engkau cari. Cinta yang sejati dan ketulusanmu, semuanya itu tiada kau miliki. Hanya yang kau tanam benih cinta hitam, hingga membuat aku tak tahan. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita. Daripada lama-lama aku mati tersiksa. hatimu, atau bila kau perlu bunuhlah aku. Mati pun rela, asal jangan kau hina. Aku hianat cinta karena rupiah.

segala yang kau pinta. Betapa ku menyayangimu sepenuhnya. Adanya sayang pasti ada cinta. Telah tumbuh berseni dan bertahta. Mendarah daging bersatu padu. Ada cinta telah tumbuh. kapan hidup begini. Berbunga walau